Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gus Miftah minta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua jemaah, mobil khusus yang besok seharusnya saya ada safari dakwah di Lampung dari tanggal 15 sampai 17. Tapi karena saya harus menemani istri saya dirawat di rumah sakit, yang saya harus berada di samping beliau, saya tidak bisa hadir dan minta doa kepada jemaah. Mudah-mudahan operasi istri saya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bunda segera sehat sehingga saya bisa melanjutkan syiar Islam melalui media dakwah. Sekali lagi mohon maaf karena kami tidak bisa hadir, dan mohon doa untuk istri saya tercinta. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.